Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, nasyukurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang sangat banyak, yakni nikmat al-iman yang paling besarnya, nikmatul hidayah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah SWT diberi nikmat kesehatan, nikmat hidup, ya, menjalani dengan bimbingan dari Al-Quran dan dari sunnah bifahmi salaful ummah, sehingga kita mampu untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Dan kita senantiasa mengharapkan kepada Allah SWT, berdoa untuk istiqomah, dan juga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ikhwati fillah a'azzakumullah, pada malam hari ini, ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada malam Selasa kita belajar pelajaran sharaf, ya, ilmu tasrif yang kita ambil dari kitab Al-Kafi fi ilmi sharfi, kecukupan dari atau di dalam ilmu sharaf, kecukupan Al-Kafi fi ilmi sharfi. Dan di antara kitab-kitab yang banyak sebagai rujukan, ya, maka kitab ini termasuk yang cukup praktis, sehingga kita pemaparan yang singkat, yang padat, yang jelas, kita bisa mengambil faedah dari ilmu sharaf ini, ya. Dan kita alhamdulillah pada pekan yang lalu sudah masuk tasrif al-usul, yakni perubahan kata-kata secara pokok-pokoknya, yakni secara kepala-kepalanya, ya, secara dasar-dasarnya, atau disebut dengan tasrif istilahi, yakni perubahan secara penamaan-penamaannya, ya. Karena masing-masingnya itu namanya berbeda-beda, ya, dari mulai fi'il madi, ya, sebelah kanan yang paling awal fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan, isim alat, lalu fi'il madi majhul dan fi'il mudhari majhul, ya. Nah, itu kita sudah pelajari bersama. Dan kita juga masuk tamrin kemarin, tamrin 1. Ya, untuk mengingat tasriful usul ini, ya. Kita baca bersama-sama, ya. Untuk memurojaah bersama-sama. Baik, ya, dari buku yang sudah atau yang ada dalam buku tersebut, ya, di halaman 6, ya. Qala al-muallif, ya, tasriful usul. Kita baca, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Iya. Baik, apa namanya? Dari sebelah kanan dibaca tasriful usul ini, ya. Semuanya silakan. Fa'ala yaf تفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل فعل يفعل. Ya. Nah, itu namanya tasriful usul. Di situ di bawahnya ya, tulisannya walaupun miring tapi itu bisa dibaca ya. Jangan lupa fa'ala fi'il madi. Yaf'alu fi'il mudhari. Fa'lan masdaru taukid. Fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'lu amrin. Ya, itu namanya istilah atau penamaannya, penyebutannya. La taf'al fi'lu nahyin. Kata kerja untuk melarang. Kemudian maf'alun ismu zaman. Ini apa namanya kata benda zaman atau kata zaman waktu, keterangan waktu ya. Ismu makan, keterangan tempat. Ismu alat, ini alat, isim alat ya, ini untuk menunjukkan alat bekerja. Fi'lu madin majhul, kata benda kata kerja yang lampau yang tidak diketahui pelakunya. Yuf'alu fi'lun mudhari'un majhul, kata kerja bentuk sekarang yang tidak diketahui pelakunya. Dan nanti wazan atau rumus dari tasrif sulasi ini yang terdiri dari tiga huruf ini ada enam, ya ada enam. Nanti kita baca di sebentar lagi, insya Allah. Nah, kemudian tamrin kemarin kita ulangi lagi ya sebagai murojaah. Dari situ fi'il yang ditasrif. Silakan ya, tolong ditasrif, sarif, qatala, qatlan ya. Nanti juga ada nasara, nasron, nadhara, nadhron, kharaja, khurujan, dakhala, dukhulan, kataba, kitaban ya. Jadi untuk yang masdar itu masdar kadang berbunyi lain dari wazannya. Untuk yang masdar wazannya itu kadang berubah-ubah ya, dan sifatnya simai. Ini apa yang kita dapatkan langsung dari lisan Arab. Ya, jadi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa namanya wazan. Ya, dan banyak. Tetapi tidak bisa dipatokkan satu untuk semuanya ya. Tapi secara umum, secara mujmal wazannya fa'lan gitu ya. Nah, di situ seperti qatlan sama fa'lan, nasron juga sama wazannya fa'lan, nadhron juga fa'lan. Tapi ketika hurujan dan dukhulan dan kitaban itu tidak bisa dipaksakan harus fa'lan, tetapi khurujan, duhulan, dan kitaban. Taib dari antum, ahi, sebelahnya, coba ditasrif, qatala, qatlan. Qatala yaqtulu qatlan, qatilun maqtulun, uqtul la taqtul, maqtalun maqtalun miqtalun, qutila yuqtalu. Bagus. Kemudian nasara, nasron. Nasoro yang suru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansorun mansorun, minsorun musiro yinsorun. Iya. Nadhoro nadhron. Tafadhal, tafadhal. Nasoro yang suru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansorun mansorun, minsorun musiro yinsorun. Iya. Berikutnya Bapak, kharaja khurujan. Kharijun makrujun. Ukhruj. La takhruj. Iya. Makrujun. Makrujun. Mikrujun. Khurja. Yukhruju. Bagus sekali. Berikutnya dakhala duhulan. Dakhala yang hulu. Duhulan. Dahilun. Madkhulun. Kok langsung duhul? Oh, duhul. Iya. Balik lagi kalau duhul, balik lagi namanya. Oh, duhul. Nah, iya. Madkhulun. Madkhulun. Nah, iya. Madkhulun. Du. Duhila. Iya, duhila. Duhila. Yudkhulu. Iya, yudkhulu. Ya. Tinggal masang-masang saja ya. apa memang kadang suka terbalik gitu. Kadang ya bacanya itu huruf yang kedua jadi ketiga, yang ketiga jadi kedua. Itu sering begitu ya. Dia tertukar gitu. Itu tidak aneh karena mungkin lidah itu suka kelu gitu ya. Maka kita tinggal ingat wazannya, tinggal kita pasang-pasangkan. Dakhala yadkhulu, dukhulan, dakhilun, madkhulun, udkhul, la tadkhul, madkhulun, madkhulun, midkhulun, dukhila, yudkhulu. Berikutnya kataba, kitaban. Antum mahi. Ya. Kataba yaktubu kitaban. Terus? Ka? Ya, katibun, betul. Katibun, maktubun. Iya, maktubun. Uktub. La taktub. Maktabun. Miktabun. Kutiba. Yuktabu. Iya, bagus. Kutiba, yuktabu. Nah, antum? Apa dari sini saja coba yang dakhala tadi sekali lagi dakhala coba ya dakhala ya dakhulan duhu dukhulan dakhilun maqdulun kok jadi maqdul madkhulun maqdulun iya kan terbalik jadi iya harusnya dal itu huruf pertama jadi huruf kedua kan ya. Jadi makhdulun, madkhulun. Madkhulun. Iya. Udkhul. La tadkhul. Madkhulun. Iya. Madkhulun. Midkhulun. Iya. Dukhila. Iya. Yadkhulu. Yud. Yudkhulu. Iya. Dakhala yadkhulu dukhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul madkhulun madkhulun. Midkholun duhila yudkholu. Ya, itu memang harus sering ini, apa namanya, belajar atau melatih untuk mentasrif. Nanti juga insya Allah kita akan terus melatihnya. Berikutnya, tamrin 2 sekarang ya, adalah apa bentuk, ya pola, ya, dari kata-kata berikut ini. Jadi apa istilahnya gitu ya, apa istilahnya. Sekarang, dari antum, di situ mazhabun berarti begitu ahsanta mumtaz ya jadi mazhabun ketika ditanya mazhabun itu pola atau istilahnya apa jawab dengan dua-duanya karena ada dua kemungkinan maf'alun ini ya adalah isim zaman atau isim makan mazhabun artinya apa kalau misalkan dikembalikan kepada itu isim zaman atau isim makan secara maknanya. Berarti maknanya apa? Waktu pergi bukan pekerjaan. Kan zahaba kan pergi ya. Kalau mazhabun waktu pergi atau tempat pergi. Iya. Waktunya pergi atau tempat untuk pergi, tempat pergi. Nah, mazhab juga itu maksudnya sebagai rujukan atau pegangan kalau dari istilah fikih atau pemahaman mazhab itu artinya tempat untuk mengarah untuk memahami tempat untuk memahami jadi situ secara istilahnya adalah pemahaman mazhab apa mazhabnya apa tempat yang ditujunya gitu ya jadi kalau secara sorof secara ilmu sorof ya waktunya pergi atau tempat pergi nah, gitu, isim zaman atau isim makan baik itu mazhabun ya dari wazan maf'alun. Maf'alun, maf'alun. Sekarang yang mirsamun, antumahi, mirsamun. Iya, ismu alat, bagus. Dari wazan mif'alun, ya. Secara arti, tadi kan zahaba pergi, ya. Itu sudah, apa namanya, sudah kita tahu, pergi. Zahaba. Ini asal, ini fi'il madinya ini ya, fi'il madinya. Asal kata fi'il madinya. Kemudian kalau mirsamun itu fi'il madinya asalnya rosama. Rosama ini artinya melukis atau menggambar. Nah, ketika mirsamun berarti alat untuk melukis ya mirsamun. Bentuknya ya mungkin kuas, spidol atau krayon atau pensil gambar. Itu namanya mirsamun atau apa namanya dan itu ya mirsamun. Bentuknya alat untuk melukis, alat untuk menggambar. Antum ahi usjud. Usjud. Iya, fi'lu amrin. Yaitu uf'ul kan. Ini asal katanya dari sajada. Artinya sujud. Ya, menyembah sujud. Ketika ketika fi'l amrnya usjud. Berarti sujudlah. Ya, sujudlah kamu. Gitu ya. Usjud, sujudlah kamu. Sabirun. Ismu fa'il. Ismu fa'il. Fi'l madinya dari sobaro. Sobaro artinya sabar. Ya sabar. Kalau sabirun jadi orang yang sabar. Satu orang laki-laki yang sabar. Ini dengan sendirinya kita akhirnya tahu fi'l-fi'l madi asal-asalnya. Ya. Tetapi ini belum tentu sama dengan fa'ala yang ulu semua. Ya. Seperti zahaba nanti ternyata ini bukan fi'il mudorinya yadhabu. Nah ini kita hanya merunut fi'il madinya dahulu. Adapun fi'il mudorinya ini kadang berbeda-beda. Ya, kadang berbeda-beda. Tapi dari sini penulis memberikan latihan itu minimalnya menyamai dari sisi wazan. Dari sisi wazan. Maka kita akan lihat di sini yang dicontohkan di sini kebanyakan bukan fi'il mudore kebanyakan ya. Bukan fi'il mudore yang kedua, tapi ini isim zaman, isim makan. Mirsamun isim alat, ujud fi'il amr, sabirun fi'il isim fa'il, iya. Nah, antum Bapak makbulun. Apa itu fi'il apa namanya? Istilahnya apa namanya? Isim iya, maf'ul. Ya, makbul kita tinggal mencocokkan saja. Berarti maf'ulun, iya. Itu fi'il madinya dari qabila. Ya, qabila. Artinya menerima. Menerima. Qabila, maka ketika dimaf'ulkan, makbulun. Sama, kalau isim fa'il sama isim maf'ul itu semua wazan sama. Nanti antum akan bisa lihat nanti apa namanya khulasohnya ya, kita akan tempuh dengan cara apa namanya intisarinya. Kalau secara menghafal mungkin insyaallah bisa dilengkapi lagi insyaallah ya, disempurnakan dengan menghafal, tapi secara pemahaman nanti akan mudah insyaallah. Jadi makbul itu isim maf'ul, artinya yang diterima. Qabila kan menerima, kalau makbulun berarti yang diterima, yang diterima. Kalau sabirun yang sabar. Yang sabar kalau sabirun tadi. Antum ahi su'ila. Ini apa? Sigotnya. Fi'il madi majul. Itu wazannya fi'il madi majul. Asal katanya fi'il madinya dari sa'ala. Nah, sa'ala ini. Ini kalau kita lihat kemarin berarti dia yang sahih apa yang mu'tal? Jenis yang sahih apa yang mu'tal ini? Apa bukti mu'tal? Ini yang sahih ini. Kalau yang mu'tal itu nama-namanya adalah misal, ajwaf, nakis, lafif. Nah kalau yang sahih, salim, mahmuz, sama mudo'af. Nah ini mahmuz namanya. Nah ini namanya mahmuz. Huruf fil ini mengandung hamzah. Yang ada hamzahnya. Hamzahnya di mana di sini? Di ain fi'il. Jadi mahmuz ain. Jadi hamzah ada di ain fi'il. Ini termasuk yang sahih ini. Termasuk yang sahih. Nah ini namanya mahmuz. Fi'il madi yang jenis mahmuz. Artinya bertanya. Sa'ala artinya bertanya. Jadi kalau su'ila artinya dia ditanya. Su'ila artinya dia ditanya. Dia satu orang laki-laki ditanya. Telah ditanya. Ya, fi'il madi. Misalnya dia fi'il madi. Antum ahi la tanzur. Itu sigohnya atau istilahnya apa namanya? Fi'lun nahyin, begitu. La tanzur itu adalah fi'il nahi. Asal katanya adalah itu, nazoro. Tadi sudah ya, nazoro ada di situ di buku. Itu fi'il madinya asalnya dari nazoro. Sudah ditasrif bersama. Nazoro yanzuru, nazoro, nazirun, manzurun, unzur, la tanzur. Manzurun, manzurun, minzurun, nuziro yun, zoru. Sudah dibahas. Fathan, antum ahi fathan itu wazannya apa? Atau ya wazannya atau sigohnya? Masdar, ya ini fa'lan. Fathan itu asal katanya daripada fataha. Fataha artinya membuka. Membuka. Ketika masdar itu fathan. Ada fathan, ada futuh ya. Masdar itu kadang lebih daripada satu. Yang namanya masdar itu selain simai jumlahnya kadang lebih daripada satu. Fathan inna fatahna laka fatham mubina dalam surat Al-Fath. Futuh artinya juga merupakan masdar. Ini apa namanya? Futuh itu hanya terbuka gitu ya, terbuka. Bermakna maftuh sih, Mang. Bermakna isim maf'ul. Fathan artinya pembukaan, Fathul Majid misalnya gitu ya. Fathul Majid, kemudian apalagi fath, ada fath gitu ya. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Fath itu ini pembukaan. Fathul Majid. Pembukaan yang mulia. Nah, jadi dari kata fataha asalnya. Miftahun, miftahun. Kira-kira ini apanya agak sedikit di luar apa yang kita bahas, tapi kalau jeli ini kira-kira apa namanya? Miftahun, antum. Ya, betul. Namanya isim alat. Isim alat. Memang secara masdar secara wazan itu tidak panjang, miftahun gitu ya, mif'alun. Tetapi kadang juga muncul wazannya mif'alun gitu ya, mif'alun atau mif'alun. Ini miftah itu asal katanya daripada fataha. Fataha ketika isim alatnya miftahun. Memang keluar dari atau sedikit keluar dari pembahasan atau keluar dari wazannya. Nah, ini miftah artinya kunci, alat untuk membuka. Asal kata daripada fataha. Alat untuk membuka. Mashrobun, antum. Mashrobun, silakan. Itu berarti sigohnya atau wazannya. Ya, istilahnya apa namanya? Mashrobun. Kira-kira yang mendekati dari wazan itu apa? Isim zaman dan isim makan. Ya, isim zaman dan isim. Bisa isim zaman atau bisa isim makan. Asal katanya dari syariba, artinya minum. Ya, syariba itu artinya minum. Iya. Syariba artinya meminum. Meminum. Jadi kalau misalkan kita melihat dari wazannya, artinya waktu meminum atau tempat meminum. Ismu zaman, waktunya minum, atau tempatnya ketika minum. Tempatnya. Tempat minum. Mashrob. Jadi kalau dikatakan gelas itu mashrob namanya, tempat minum. Mashrobun itu artinya tempatnya minum. Tetapi gelas bahasa Arabnya bukan mashrob yang apa? Yang dipakai. Kub ya, kubun ya gitu ya. Kubun, pakai kaf, kubun gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Secara penamaan mungkin dia itu berbeda, tetapi secara wazan, secara sharaf itu ada ya, ada secara tasrifnya. Adapun penamaannya kadang berbeda. Baik. Mansurun, Bapak, antum akhi, mansurun isim maf'ul, betul. Ini juga sudah kita lihat tadi yang nasoro, yang suru nasron. Mansurun ini isim maf'ul yang berarti yang ditolong, yang ditolong, mansur ya. Yang ditolong, satu orang yang ditolong. Yunsuru apa namanya ini? Iya, fi'lun mudhari'un majhulun. Fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan tidak diketahui pelakunya. Artinya dia satu orang laki-laki ya sedang ditolong. Dia sedang ditolong ya gitu ya. Itu artinya yunsuru artinya dia sedang ditolong. Marhumun antum isim maf'ul. Marhumun ini isim maf'ul asal katanya dari rahima artinya yang menyayangi. Rahimah itu artinya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Sama pengasih lagi maaf penyayang. Menyayangi. Mengasihi. Nah, kalau marhum artinya yang disayangi. Ya, yang disayangi. Ya. Yang marhum ini almarhum pakai alif lam gitu ya. Itu banyak digunakan pada istilah orang yang sudah meninggal ya gitu ya. Makanya orang yang meninggal rahimah, semoga Allah menyayanginya. Ya, rahimah. Kalau dikatakan almarhum sebenarnya ta'yin sebenarnya sih ya, yaitu sebagai koreksi. Artinya ya itu adalah doa sih sebenarnya, tetapi yang lebih selamat kita katakan jangan almarhum ya. Ya karena ini sudah berarti memastikan ya, padahal itu adalah suatu hal yang gaib dan kita sebaiknya berdoa, maka kita katakan rahimah asan. Semoga Allah menyayangi atau yarhamu. Semoga Allah akan menyayanginya. Yarhamu. Allah yarham gitu ya. Kalau almarhum atau almarhum itu berarti seolah-olah sudah ta'yin, sudah pasti begitu. Padahal kan sesuatu belum tentu. Ya, belum tentu. Jangan sampai ini digunakan pada yang tidak tepat. Baik. Marhum al-muhim isim maf'ul. Qatlan. Bapak, qatlan ini apa namanya, Pak? Masdar taukid, ya. Berwazan fa'lan dari fi'il qatala, artinya membunuh. Kalau qatlan pembunuhan. Iqra, antum iqra. Isim amr, kalau amr itu enggak ada isim, fi'il katanya. Namanya fi'il, fi'lu amrin. Nah iya, fi'lu amrin itu asal katanya itu pada apa? Qara'a. Nah ini juga termasuk yang fi'il yang sahih, yang mahmuz lam. Artinya membaca. Mahmuz yang mengandung hamzah pada kata tersebut, pada fi'il tersebut, dan mahmuznya ada di lam. Yani hamzahnya ada di lam fi'ilnya. Qara'a. Nah, ketika fi'il amarnya iqra, artinya apa? Bacalah, seperti bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra. Baik, tamrin 3, insyaallah ini mudah. Uzkur, sebutkan al-fi'l al-madiyah, kata kerja yang lampau, min hadhil kalimat, dari kata-kata berikut. Baik. Jadi ini fi'ilnya, ya, ada yang mudhari, ada yang maf'ul, ada yang dan sebagainya. Ya, ini maksudnya untuk mengetahui wawasan dengan bukan menebak sih, tetapi ya dibahas ya untuk mengetahui ini fi'il madinya apa. Ya. Sebagian yang pernah Anda jelaskan bahwasanya asal kata itu ada yang mengatakan secara ulama-ulama itu ada yang mengatakan dari fi'il madi, ada yang dari masdar. Nah, gitu ya. Nah, sekarang fi'il yagsilu ini adalah merupakan fi'il mudhari. Yagsilu akan mencuci. Kira-kira fi'il madinya apa? Ghusala. Iya, betul. Ini fi'il madinya adalah ghusala. Artinya mencuci. Mencuci, ghusala. Ghusala artinya mencuci. Yagsilu akan mencuci. Maktubun. Maktubun, kira-kira fi'il madinya apa? Maktubun ini artinya yang ditulis. Kataba, betul. Kataba ada dulu, belum ada ya. Kataba. Kataba, artinya menulis. Maktubun artinya yang ditulis. Berikutnya, mirsamun. Mirsamun artinya melukis, alat untuk melukis. Berarti kira-kira fi'il madinya mana? Tadi, rosama. Mamnu'un. Mamnu'un ini artinya yang dihalangi, yang dicegah, yang dilarang. Mamnu' ini isim maf'ul. Kira-kira apa fi'il madinya? Mana'a. Iya, mana'a. Fa'ala. Wajahnya insyaallah mana'a. Fi'il madinya ya. Mencegah. Mencegah atau melarang. Mamnu'u tadkhil misalnya. Dilarang merokok. Mamnu'u tadkhil. Dilarang merokok. Mamnu'ud duhul, dilarang masuk. Mamnu'ud duhul, dilarang masuk. Mamnu'ud julus, dilarang duduk. Misalnya ada seterusnya. Mamnu' artinya yang dilarang. Jadi mana'a itu artinya melarang. Ghafirun, ini isim fa'il. Ghafirun artinya yang mengampuni. Fi'il madinya apa kira-kira? Ghafaro artinya mengampuni. Ghafaro. Ghafaro artinya mengampuni. Kalau ghafir yang mengampuni. Mengampuni. Nah, ghafar artinya yang kalau ghafarnya mengampuni, kalau ghafir artinya yang mengampuni. Ghafar. Baik. La tarji. Raja'a. La tarji artinya jangan pulang. Kamu jangan pulang, itu fi'il madinya raja'a. Raja'a. Artinya pulang, artinya pulang, kembali. Latar Z, jangan pulang. Bagus. Berikutnya, mahrajun. Khoroja, iya betul. Usjud. Sajada, nah, ini sudah tadi ya. Nah, ini sajada, udah. Maka'adun. Maka'adun ini adalah bisa isim zaman, bisa isim makan. Kalau isim zaman berarti waktu duduk. Kalau isim makan tempat duduk. Nah, kursi itu dikatakan mak'ad. Mak'ad. Nah, kira-kira fi'il madinya apa? Qa'ada, betul. Qa'ada ini artinya duduk. duduk. Ya. Maq'ad tempat duduk atau waktu duduk. Maq'ad qa'ada. Kemudian raji'un. Raji'un artinya orang yang pulang. Orang yang pulang dan dia isim fa'il. Kira-kira fi'il madinya apa? Roja. Iya tadi sudah nih. Roja'a artinya pulang. Kalau roji' artinya orang yang pulang. Roji'un. Manzorun. Antumahi. Manzorun. Ini bisa bermakna isim zaman. Bisa bermakna isim makan. Nazoro. Artinya kalau secara isim zaman waktu melihat. Kalau manzorun tempat melihat. Bahasa kerennya sekarang manzor itu fenomena. Mandor itu bisa dikatakan fenomena. Mandor artinya pemandangan. Nah, artinya tempat untuk bisa dilihat. Itu fenomena. Ya, kadang-kadang bahasa-bahasa kekinian itu bahasa Arabnya sebenarnya sudah disebutkan, cuman itu suka apa belum tersingkap gitu ya. Padahal bisa. Ya, mandor itu bermakna fenomena. Masru'un antumahi masru'un syara'a. Artinya masru' itu artinya syara'a itu artinya bisa bermakna banyak syara'a. Ya. Bisa artinya syariat, ya, membuat aturan, membuat syariat. Syara'a itu membuat aturan syariat gitu ya. Masyru'a. Atau bisa juga bermakna memulai, bisa memulai. Ya. Membuat aturan. Kalau masyru' artinya yang diatur. Kadang-kadang juga kalau bermakna memulai itu bisa bermakna proyek. Masyru' itu artinya bermakna proyek. Masyru' artinya garapan gitu. Yang dimulai, yang dikerjakan. Ya. Kalau dalam bahasa di, bahasa ini kata ini banyak digunakan di Saudi, masyru', masyru' itu artinya proyek. Artinya artinya apa? Kegiatan, kegiatan. Bisa bermakna kegiatan. Maqbulun. Antum mahi? Eh, tadi mana? Antum ya? Nah, maqbulun. Qabala ya qabila di sini ya. Qabila menerima. Maqbul artinya yang diterima. Seperti muqabalah maqbul. Maqbul artinya dia maqbul di Jami'ah Islamiyah, maksudnya diterima. Maksudnya apa? Lulus. Maqbul itu artinya lulus. Maqbul. Tapi kalau secara penilaian maqbul itu biasanya nilainya 7. Maqbul itu 7. Ini itu sekedar ini aja. Kalau 10 mumtaz. Kalau 9 jayid jidan, kalau 8 jayidun, kalau 7 makbul. Artinya sedang-sedang saja gitu. Iya, makbul artinya yang sedang. Kalau 6 laba sabihi, enggak apa-apa gitu ya. Iya. Iya. Kalau udah 5 ke bawah sampai 0 itu namanya rosib, gagal. Bahkan kalau itu 0 atau itu ditanya kaifa haluka, gimana kabarmu gitu. Iya. Itu sekedar ini aja, iya. Apa namanya selingan. Jadi makbul artinya diterima. Ya, dia makbul di jami'ah, artinya diterima. Makbul yang diterima. Berikutnya, ukhruj. Kharaja. Ya, ini juga keluarlah. Ya, ukhruj keluarlah. Maqsudun. Maqsudun apa, Pak? Kira-kira apa, Pak? Qasada. Ya. Maqsudun itu asalnya dari qasada. Maksud saya, ah gitu ya. Jadi maksud itu dalam bahasa Arab sebenarnya. Qasada artinya menuju. Menuju. Qasada itu artinya menuju. Yang saya tuju, gitu, yang saya inginkan, menuju. Qasada menuju atau menginginkan. Menginginkan. Qasada. Ketika maksud artinya yang dimaksud, yang dituju, yang diharapkan, yang dituju, yang diinginkan. Gitu ya. Jadi itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Maksud. Maksud dari qasada, menuju. Ya, itu seputar tentang asal muasal dari kata kerja. Kata kerja yang madi. Tamrin 4 ini sebutkan ya isim fa'ilnya, fi'il amrnya apa? Ya, jadi karena yang namanya tasrif itu saling satu rumpun. Jadi satu kata itu kan secara tasriful usul menjadi berapa? 12. Maka jangan heran ketika ini disebutkan di tengah, harus tahu ujungnya, harus tahu teman-temannya yang lain gitu ya. Walaupun tidak semuanya di sini, tapi disebutkan minta 4. Jadi yang namanya tasrif itu tidak aneh ketika kata apa namanya yakfuru misalnya ya. Yakfuru itu artinya dia sedang kafir gitu ya. Dia sedang mengingkari. Dia sedang mengingkari. Maka harus tahu isim fa'ilnya, harus tahu fi'il amrnya, harus tahu teman-temannya yang lain. Jadi yang namanya tasrif itu saling berantai satu rumpun, ya. Ibaratnya ada bapak, ibu, anak, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, nanti adik, cucu, nah gitu ya. Jadi harus tahu ini satu gerbongnya itu harus paham semua. Walaupun tidak disebutkan semua, tapi ketika satu persatunya misah-misah itu juga harus paham. Nah sekarang baris ini ada 4 kolom, minta disebutkan isim fa'ilnya, fi'il amrnya, kemudian isim makan dan isim maf'ul. Fi'il-fi'ilnya yakfuru, rokiba, ya nazron, yarkudu, yashrobu, fathan, yakfiru, dakhola. Insyaallah mudah ya, insyaallah mudah. Nah, taib. Sekarang kalau yakfuru, yakfuru itu secara bahasa dari kafaro, mengingkari, mengingkari, mengkufuri. Ketika kafaro yakfuru apa namanya? Sedang mengingkari, isim fa'ilnya apa berarti? Tadi saya mana ya? Antum akhi. Berarti harus satu baris ini dijawab semua. Berarti isim fa'ilnya apa? Kafirun. Nah, kafirun artinya orang yang mengingkari. Isim fi'il amarnya apa? Ukfur. Ya, ingkarilah. Nah, ingkarilah. Isim makan? Bukan makfurun. Makfarun. Makfarun. Itu isim makannya. Tempat mengingkari. Isim maf'ulnya? Makfurun. Makfurun. Iya gitu ya. Makfurun. Kalau isim maf'ul nanti sama semua sebenarnya. Ya, baik fi'ilnya rokiba, nadron, yakudu, yasrobuni nanti sama semua. Nah, taib. Rokiba artinya mengendarai. Rokiba ini kalau bahasa Indonesianya artinya mengendarai. Dia telah mengendarai. Ketika isim fa'ilnya apa? Ahi? Rokiba? Rokibun. Iya. Rokibun, betul. Artinya yang orang yang mengendarai. Fi'il amarnya? Nah, di sini memang rokiba itu fi'il mudhari'nya yarkabu. Rokiba yarkabu. Iya. Rokiba di luar sini ini sudah mulai agak di luar pembahasan ya. Dan nanti kita akan disinggung di sini bahwasanya yang namanya tasriful itu tasriful usul itu dari mulai sini ya. Bukan hanya satu fa'ala yaf'ulu ya. Nanti ada 6 dan termasuknya di sini adalah bukan selalu rokiba yarkubu tapi rokiba yarkabu. Ya, di sini akan terungkap bahwasanya namanya tasrif itu tasrif usul tidak hanya satu tapi ada 6. Di apa disinggung sudah mulai disinggung dari fi'il rokiba ketika dia fi'il mudhari'nya itu bukan yarkubu tapi yarkabu. Dari sini ya anak akan kasih tahu bahwa kuncinya itu kita harus tahu fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari', dari fi'il mudhari' inilah apa namanya sumber dari rumusnya. Ya. Dari fi'il mudhari', terutama di ain fi'il. Terutama di ain fi'il. Lihat harokatnya apa? Nah, ini lihat harokat ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya fathah, situ namanya fathah, maka fi'il amarnya bisa ditebak. Langsung langsung bisa ditebak. Yaitu apa? Irkab gitu. Irkab. Roki bayar kabu, mesti fi'il amarnya irkab. Jadi fi'il amarnya roki bayar itu adalah irkab. Dari sini bisa diketahui bahwa fi'il amarnya itu irkab. Karena sama-sama fathah. Ya, kalau misalnya dakhala yadkhulu, ketika yadkhulu dakhala ya, wazan yang itu yang tasriful usul yang dicontohkan fi'il mudhari'nya yadkhulu. Ya, dakhulu. Nah, di sini kita lihat rumusnya adalah dari ain fi'il fi'il mudhari'nya. Nah, di sini. Ini apa? Kuncinya. Dia berharokat dhammah. Maka fi'il amarnya bisa diketahui, bisa langsung ditentukan udkhul. Nah, udkhul. Nah, ini sama-sama dhammah. Udkhul gitu ya. Kalau di sini bukan idkhul ya. Memang asal katanya idkhul asal muasalnya, tetapi karena ada perubahan maka untuk menselaraskan dengan dhamma ini itu maka harokat ainnya, harokat alifnya ini adalah dengan dhamma juga udkhul. Jadi dari ain fi'ilnya rahasianya ya. Jadi rokiba filamannya irkab. Ismu makannya apa? Sama isi makannya. Markabun artinya tempat mengendarai. Markab itu artinya mobil atau kendaraan lah. Markab itu dikatakan sebagai kendaraan. Markab ini alat untuk maksudnya tempat ya, tempat untuk mengendarai. Bisa markab, bisa mirkab sih. Artinya menunjukkan tempat mengendarai, ini tempat mengendarai, ini maksudnya kendaraannya, markabnya. Kemudian isim maf'ulnya markubun, iya markubun betul. Nazron, nah ini sudah lewat, ini sudah ada ketika latihan. Berarti isim fa'ilnya apa? Nazirun. Isim ilamarnya? Unzur. Isim makannya? Manzurun. Isim maf'ulnya? Manzurun, betul. Ya. Yarkudu artinya ini tidur. Rokoda. Rokoda. Yarkudu. Ini artinya tidur. Rokoda yarkudu. Ini artinya tidur. Nah, nanti Anda bisa lihat ini. Lihat di ANVL-nya harokatnya apa. Doma. Nanti bisa ketahuan fi'il amarnya apa. Yarkudu isim fa'ilnya apa berarti? Isim fa'ilnya. Kalau ditanya isim fa'il sama isim maf'ul, sebenarnya itu mudah, tinggal langsung aja di apa diikuti dengan bunyinya fa'il gitu. Pasti itu mudah sekali. Kalau ketika apa saja, ya itu rokidun gitu ya. Artinya orang yang tidur. Rokidun orang yang tidur. Fi'il amarnya? Fi'il amar urkud. Nah, dari sini kan kita lihat sama seperti tadi dakhala yadkhulu. Kuncinya di ini, di fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya harokatnya, harokat ain fi'ilnya itu dhammah, maka bisa diketebak urkud. Ya, urkud. Dari situ kuncinya. Urkud, tidurlah. Urkud, tidurlah. Isi makannya? Bukan markudun. Markodun. Artinya ranjang. Markod itu sarir, gitu ya. Sarirun. Tapi tidak lazim, tidak apa? Tidak dipakai markod itu, tapi dengan kata yang lain sarirun. Nah, sarirun. Atau firosh gitu ya. Tempat tidurnya firosh, ranjang, apa permadani atau ya bahan, apa kasur. Nah, markod tidak dipakai ya. Hanya tapi secara tasrif itu istilahnya adalah markod, tempat tidur, tempat tidur. Isim maf'ulnya? Apa isim maf'ulnya? Markudun. Nah, markudun yang ditiduri. Artinya yang tempat untuk ditiduri, tempat untuk tidur. Ya, yang ditiduri, markudun gitu ya. Jadi ketika ditanya hal turidu antar kuda, repot jawabannya. Iya. Hal turidu antar kuda. Baik. Yashrabu ya, yashrabu artinya minum. Tadi di sini syariba, yashrabu. Syariba itu fi'il mudhari'nya yashrabu, minum. Yashrabu akan minum. Maka isim fa'ilnya syaribun, iya. Syaribun. Kemudian fi'il amarnya ishrab. Nah, dari situ lihat fi'il mudhari'nya ya, fi'il mudhari' ain fi'ilnya itu huruf ra berharokat apa? Fathah. Nah, berarti fi'il amarnya ikuti saja ishrab. Ikuti seperti fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya gitu berharokat fathah, maka bunyinya ishrab. Tidak akan meleset. Itu udah pasti itu. Hukum itu udah pasti, nanti akan mudah insyaallah. Kuncinya itu kalau mau menghafal dari fi'il mudhari', lihat fi'il mudhari'nya. Tapi ini khusus untuk selasi mujarad sayangnya ya. Tidak bisa dipakai untuk yang lain. Kalau yang lain nanti lain lagi urusannya. Anu wazannya beda lagi. Ini untuk menguasai fi'il selasi mujarad di bab 1 ini atau di jilid 1 ini yang 6 wazan ini, kuncinya lihat di fi'il mudhari'. Apa namanya? Fathan ya, oh tadi belum ya. Fi'il amarnya isrob, isi makannya mashrobun ya, tempat minum. Kemudian isim maf'ulnya mashrubun ya. Ya. Mashrubun artinya yang diminumi. Mashrub artinya air, al-ma'nya ya, atau kopi atau teh, itu mashrub yang diminum, susu ya, kopi, teh atau apa saja, air putih, mashrub yang diminum. Mashrubun. Kemudian fathan ya, fathan artinya pembukaan. Ya, fa ini fathan ini fil madinya apa tadi? Fataha. Fataha fil mudarinya yaftahu. Ya. Fil mudarinya yaftahu. Maka fil isim fa'ilnya apa? Fatihun. Oh, gitu siapa? Anum ya. Oh iya. Fa fatihun. Ya, ini orang yang membuka. Fatih. Ya, fatih. Fil amarnya? Iftah. Ya, karena fil mudhari dari fataha ini yaftahu. Yaftahu. Ain fi'ilnya huruf ta berharokat fathah. Maka ketika fil amarnya iftah. Baik. Isi makannya? Maftahun. Ya, tempat membuka. Isi maf'ulnya? Maftuh. Artinya yang dibuka. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Atau yang dibuka. Baik ya. Maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu terbuka. Iya. Fi'il berikutnya yaghfiru. Yaghfiru, ghafara yaghfiru, mengampuni. Mana ya? Ah ini. Ghafara yaghfiru. Berarti isim fa'ilnya? Ghafirun. Fi'il amarnya? Ighfir, ampunilah. Allah maghfir lana, kan gitu ya. Ya Allah ampunilah kami. Rabbighfirli, kan gitu ya. Ya Rabbku ighfirli. Ampunilah aku. Jadi itu ighfir. Ighfiru gitu ya. Barakallahu misalnya gitu ya. Innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu gitu ya. Oh itu istighfar lain lagi ya. Artinya ighfir artinya mengampuni. Ampunilah. Isi makan? Maghfarun, tempat mengampuni. Isi maf'ul? Maghfur, yang diampuni. Maghfur artinya yang diampuni. Maghfur, al-maghfur. Yang diampuni. Dakhala telah masuk. Ini sudah tadi. Berarti isim fa'ilnya? Ya isim fa'ilnya Pak. Yang pelakunya? Dakhilun. Subjeknya? Dakhilun. Fa'il artinya subjek, pelaku. Fi'il amarnya? Udkhul. Ya, ini sebenarnya sudah dilatih tadi sebelumnya ya. Isi makan? Madkhulun. Isi maf'ul? Madkhulun. Iya. Baik. Alhamdulillah. Ini latihan sudah selesai. Masa krisis sudah lewat. Badai telah berlalu. Kita masuk berikutnya. Sebenarnya ini di halaman 8 sama 9 ini. Ya kalau anak boleh usul. Ya. Artinya ini kita loncat dulu. Jangan ke halaman 8. Tapi kita loncat ke halaman sesudahnya. Halaman 9. Ya, karena apa? Karena kita supaya bisa mentasrif. Yang di mauzun. Jadi ada wazan, ada mauzun. Kalau wazan itu patokan, rumus-rumus. Kalau mauzun, kata-kata yang ditimbang. Nah, jadi yang disamakan dengan wazan tersebut. Makanya dikatakan mauzun, yang ditimbangnya. Nah, kita supaya bisa menjawabnya itu harus menguasai dulu di halaman 9, yaitu di bab yang atas itu. Tasriful usul minatsulatsiyil mujarradi. Nah, itu kita harus ketahui itu. Jadi, tasrif perubahan secara pokok, secara istilah, dari kata yang berjumlah tiga yang asli. Nah, gitu ya. Nanti kita akan tulis, insyaAllah. Ini bisa dihapus ya. Kita nanti akan tulis ringkasannya saja. Kalau dihafal itu lebih bagus lagi, supaya jangan lupa sih, gitu ya. Tapi kalau hafal dengan paham, ini lebih bagus. Selain paham, selain hafal, paham juga kan gitu ya. Kalau cuma hafal saja tanpa menjiwainya, itu ini kurang kuat. Tapi kalau paham tapi nggak hafal, repot juga. Ya, artinya nanti suka keliru gitu. Paham sih paham tapi keliru. Jadi tasriful usul judulnya. Tasriful usul. Al usul. Tasriful usuli. Terus min dari astulasi al mujarrad. Min astulasiil nasulatiil mujarradi. Artinya tasrif, ya perubahan kan? Ya, perubahan. Al-usul, jadi yang pokok. Perubahan yang pokok, yang inti gitu ya, yang pokok. Yang pokok, yang inti. Atau dengan istilah, dengan nama lain, istilah. Jadi, tasrif secara istilah, secara penamaan, secara penyebutan, secara nama-namanya. Dari aslasi, yakni kata kerja yang berjumlah 3 huruf. Berjumlah 3 huruf. Aslasi itu artinya fi'il yang 3 huruf jumlahnya. Asli, al-mujarad yang asli, yang belum tambahan. Yang mujarad artinya yang kosong dari tambahan. Asli dia. Jadi tasriful usul aslasi al-mujarad, perubahan secara pokok dari kata-kata kerja yang berjumlah 3 huruf. Nah, perlu diketahui bahwa fi'il madi ya, yang paling kanan itu ada fi'il sih satu ya, cuman wazannya ada 3 gitu. Wazannya ada 3 ya. Kita akan tulis di sini. Memiliki 3 wazan, 2, 3. Apa wazannya? Fa'ala. Dengan fa'ila. Nah ini. Kemudian fa'ula. Jadi fi'il-madinya satu. Fi'il-madinya cuma satu secara istilahnya. Tetapi wazannya ada 3 macam. Bedanya di mana? Bedanya di fa'ain. Lihat sini. Ain fi'ilnya kalau satu itu fatha ain fi'ilnya. Kedua ain fi'ilnya kasro. Ketiga ain fi'ilnya domma. Ini sudah sudah pasti di sini ya, ada kata-kata kerja yang fi'il madinya itu ada yang bunyinya fa'ala, ada yang berbunyi fa'ila, ada yang berbunyi fa'ula. Contohnya fa'ala banyak, kataba ya, dakhala, apa namanya, nazoro, nasoro gitu ya. Kalau yang fa'ila apa ada? Oh banyak juga ya, sami'a, hamida, la'iba, amila. Kalau yang faula apa ada? Oh banyak juga ya, ada apa namanya, karuma, hasuna ya, itu bisa lihat di halaman 8-nya. Bauda, soluha, ya, tohuro, itu banyak. Jadi intinya kalau fi'il madi itu wazannya ada 3, faala, faila, faula. Nah, kita bergerak ke kiri ya. Dari faala di sini fi'il mudhari'nya itu memiliki 3, yang wazan ke 1 ini memiliki 3 fi'il mudhari. Ya, dari fa'ala ini memiliki 3 fi'il mudhari. Yang pertama adalah ya'ilu. Nah, jadi ketika fa'ala ini kemungkinannya ada 3. Kalau yang kedua ini kemungkinannya ada 2. Ada 2. Yang fa'ula ada 1 saja. Ya. Yang ke satu wazan fa'ala itu kemungkinan fi'il mudhari-nya ada 3. Pertama ya'ilu. Ya'ilu. Nah. Ya, itu yang pertama. Lihat di ain fi'ilnya harakatnya kasro. Fa'ala ya'ilu. Kemudian yang kedua fa'ala ya'ulu apa ya'alu? Oh ya'ulu ya. Ya'ulu. Ya'ulu di sini. Ain fi'ilnya berubah jadi dhamma. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya'alu. Yaitu harokat ain fi'ilnya jadi fathah. Jadi kalau fa'ala itu fi'il mudhari-nya ada 3 kemungkinan. Artinya wajahnya yang ini fa'ala tapi larinya ke sini fi'il mudhari-nya. Ya, misalnya tadi ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Kataba yaktubu. Kemudian misalnya yang yaf'alu apa? Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Ya. Kemudian misalnya apa? Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Gitu ya. Paham ya? Jadi ini 3 kemungkinan. Artinya sama-sama di sini fa'ala ya'ilu, fa'ala ya'ulu, fa'ala ya'alu. Nah gitu ya. Maksudnya ini dijadikan satu ini artinya supaya mudah, maksudnya satu fi'il ini bisa menjadi 3 kata kerja. bisa menjadi fi'il mudhari. Tiga kata, tiga fi'il mudhari. Kalau mau berarti ini langsung bisa di sini. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Itu satu. Adapun masdar balik lagi. Oh, gitu ya. Balik lagi jadi satu fa fa'lan. Fa'lan. Jadi tiga-tiga-tiga-tiganya ini secara mujmal itu fa'lan saja cukup. Walaupun nanti simai ada yang beda-beda. Tapi secara mudah masdarnya cukup satu saja. Dibikin satu fa'lan. Jadi mudah kan? Ketika ini fa'il sama semua fa'ilun wajannya. Fa'ilun. Semuanya fa'il semua. Satu. Ketika maf'ul, maf'ul sama semua maf'ulun lagi. Maf'ulun semuanya sama. Ya. Fa'ala fa. Jadi kalau misalkan mau dulu fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun ya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun sama sama saja. Nah, ketika fi'il madi fi'il mudhari baru pecah lagi jadi tiga ya, ada tiga lagi. Nah, seperti yang katakan rumusnya di fi'il mudhari, lihat mudhari-nya. Ketika fi'il amr itu sama dengan fi'il mudhari. Ketika fa'ala yaf'ilu fa'lan ya. Ketika fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun kiramatnya if'il. Lihat saja di situ. Di fi'il mudhari-nya ketika yaf'ilu pasti fi'il pasti fi'il amarnya if'il. If'il. Nah, di sini. Fi'il amarnya if'il balik lagi sama dengan fi'il mudhari-nya harakatnya. Ketika fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun fi'il amarnya uf'ul. Uf'ul. Uf'ul. Nah, di sini lihat ain fi'ilnya domah, maka fi'il amarnya uf'ul sama juga domah. Ya, sama domah. Uf'ul. Nah. Itu ya. Sama di sini ada yang perlu diperhatikan awal fi'il amarnya. Kalau if'il, kalau ain fi'ilnya kasoh if'il. Kalau ain fi'ilnya domah uf'ul. Kalau ain fi'ilnya fathah, nanti ketika fi'il amarnya dari yang awalnya fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, fi'il amarnya if'al. Fi'il amarnya if'al. Gak bisa af'al ya. If'al. Ya, makanya sebenarnya ketika fi'il amarnya uf'ul itu asalnya if'ul sebenarnya. Cuman ada proses. Kita tahu matangnya saja uf'ul. Prosesnya memang mengalami proses. Itu pembahasannya nanti di al-i'lal namanya. Jadi yani pembahasan-pembahasan yang rumit gitu. Al-muhim itu kita langsung tahu matangnya saja uf'ul. Tetapi yang duanya if'il sama if'al. Nah, ketika fi'il nahi ya sama dengan fi'il mudhari, hanya tambahkan saja la di sini. Ya. Hanya tambahkan la saja di sini. Ketika fi'il nahinya tambahkan saja la di awal, la di awal. Artinya la itu fi'il nahi itu kan fi'il untuk melarang. Kalau dalam tasrifnya itu ada 6. Karena yang namanya melarang itu yang berkaitan dengan orang yang diajak bicara. Jadi wazannya, jadi domirnya terbatas hanya anta, antuma, antum, anti sama antuna, antun anti, antuma, antuna saja. Nah, kita ambil dari yang paling atas, yang domirnya anta. Yani, la, taf'al. Nah, kalau di sini, fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la, taf'il. Sama dengan di sini. Kalau fi'il nahi itu, kata kerja untuk melarang, dan dan tasrifnya itu ada 6, yang berkaitan yang berkaitan dengan domir yang mukhotob yang diajak bicara. Jadi la taf'il. Tinggal dipindahkan saja dari sini ke sini. La taf'il. Kalau di situ yaf'il, di sini la taf'il gitu ya. La taf'il. Kalau di sana yaf'ulu la taf'ul. La taf'ul. Kalau di situ la yaf'al, yaf'alu la taf'al. Hanya di sini perhatikan harus ada sukun karena yang namanya nahi itu hukumnya sukun. Jazm ya, sukun dia. Tapi harokatnya sama ain fi'ilnya. I ya i di sini i di sini i, sana u sini u di sini u lagi, di sana a di sini a di sini a lagi. Nah, begitu ya. Baik. Wah ini papan tulisnya kurang panjang ya. Bikinnya kegedean. Iya. Nah, kemudian setelah fi'il nahi adalah isim isim zaman. Iya, perhatikan antum di sini. Isim zaman ya, antara satu wazan yang ke satu sama wazan yang kedua sama. Beda-beda ya. Nah, beda. Isim zaman dan isim makan itu juga sama, terpengaruh sama ain fi'il pada lam pada fi'il mudhari. Ain fi'il pada fi'il mudhari. Ya. Kalau misalkan ain fi'il pada fi'il mudhari-nya itu kasrah, ini kan kasrah ya, ain fi'il pada fi'il mudhari kasrah. Maka isim zamannya berbunyi maf'ilun. Maf'ilun. Nah, bukan maf'alun, tapi maf'ilun. Nah, di sini isim zamannya dengan isim makannya ada dua ya. Maf'ilun. Dua kali. Maf'ilun, maf'ilun. Ya, ternyata ada kesamaan, yaitu apa? Ain fi'il pada lam pada fi'il mudhari'nya kasroh, di sini juga kasroh. Maf'ilun, maf'ilun. Maf'ilun, maf'ilun. Kemudian isim makan, isim zaman sama isim makan untuk wazan yang kedua, ya. Ketika dia itu ain fi'ilnya dhamma, itu bunyinya maf'alun, maf'alun dua kali. Maf'alun, maf'alun. Begitu juga yang ini sama dengan yang di atas. Nah, wazan yang ketiga, isim zaman dan isim makannya sama, maf'alun, maf'alun. Fathah ain fi'ilnya. Nah, itu. Isim alat sama semua, mif'alun semua. Ya, isim alat sama semua, mif'alun. Fi'il madi majrur sama, fu'ila semua. Ya, enggak usah ditulis lagi karena sama sih gitu. Fi'il mudhari majrur sama, yuf'alu semua. Jadi kan udah ringkas dengan kayak gini. Cukup lah ya, karena fi'il alat isim alat sama. 1 2 3 4 5 6 sama. Fi'il madi majrur 1 2 3 4 5 6 sama. Ya, fi'il mudhari majrur sama. 1 2 3 4 5 6 maksudnya wazan ke-1, wazan ke-2, wazan ke-3 sampai wazan ke-6 sama wazannya. Jadi kita mengurangi kerja keras menghafal gitu ya. Udah kalau kayak gini bisa dilepas. Bisa dilepas. Yang penting patokannya di fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ilu fa'lan sama sudah. Jadi beratnya cuma ngegas ke gigi 1 gigi 2-nya itu di fi'il madi fi'il mudhari. Ya, ketika masdar ini nih ngebut lagi. Ketika udah ini fi'il amr hati-hati di situ gitu. Ya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'alun mif'alun fu'ila if'alu. Kesananya gampang ya. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. Nah, di situ ketika fi'il mudhari ya ketika fi'il amr hati-hati. Ingat tadi apa tuh yang dibaca fi'il mudhari-nya? Yaf'ulu berarti uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila if'alu. Wazan yang ketiga fa'ala yaf'ilu. Ya. Ya, fa'ala yaf'ilu ya. Oh, yaf'alu betul. Fa'ala yaf'alu. Fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'al. Perhatikan tadi ketika fi'il mudhari-nya dibaca yaf'alu, if'al. La taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah. Begitu juga yang keempat sama yang kelima. Ya, fi'il madinya itu diringkas jadi satu karena sama, ada kesamaan di ain fi'ilnya itu berharokat kasroh. Adapun fi'il, adapun masdar sama. Ya, tapi di sini kita tulis ada dua fi'il mudhari-nya fa'ila yaf. Apa di situ? Yaf'alu berarti. Yaf'alu. Yaf'alu dengan yaf'ilu. Jadi kalau fi'il madi yang berwazan fa'ila itu sembilan ya. Kayaknya cukup dulu dah ya, cukup dulu. Ya, barangkali ngeheng ya. Komputer istilahnya macet gitu. Anak kalau ngomong enak aja gitu ya. Ya, tidak melihat waktu. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Pokoknya kalau belajar isyarat itu asik sebenarnya. Asik kenapa? Ya kita memahami dari harokat. Harokat saja. Kalau isyarat itu perhatikan harokat. Perhatikan harokat dan juga kita gerak gesit lah. Ya gesit, geraknya gesit gitu. Iya kan? Kalau misalnya main benteng-bentengan atau apa itu kan kalau kena kan jadi kan gitu ya. Nah, kalau kita seleo ya salah kan gitu. Makanya kita menganggapnya asik saja. Menganggapnya asik dalam belajar ini. Oh, jadi cuma mengamati itu. Oh, sudah insyaallah. Kita agak mudah memahaminya. Nah, ini baru wazan, belum diterapkan pada kata-kata ya. Yang nanti ketika dalam prakteknya suka keserimpet, bahasa Jawanya keserimpet. Yang huruf pertama jadi kedua, yang huruf kedua jadi ngirim ke huruf ketiga. Karena lidah kita itu belum latihan gitu ya. Kayak tadi aja dakhala jadi suaranya bisa tuker-tuker. Nah, dakhala ya dahulu. Ya, jadi mah dulun dan sebagainya. Atau ukdul atau dan yang lain-lainnya. Ini suka begitu wajar ya, namanya lagi belajar. Baik. Sampai sini dulu kita cukupkan 3 wazan dulu. Ini pun nanti akan kita ulang-ulang. Nah, setelah kita ini sudah paham, baru kita latihan di halaman 8-nya ya. Karena di sini memang yang di mauzun ya, misalnya wazan 1 fa'ala yaf'ilu fa'lan mauzunuhu ghosala ghuslan. Ini kalau bisa sambil praktek gitu. Kita buktikan ya, ghosala yaghsilu ghuslan, bukan ghuslan tapi ghuslan, ghasilun maghsulun igsil. Iya, karena ya itu jadi igsil kan ya. Nah, igsil la tagsil, maghsilun maghsilun migsalun ghusila yughsalu. Nah, itu bisa kita terapkan. Ya, juga fil-fil yang lainnya itu banyak, ada jalasa, jalasa yajlisu, ghafara yaghfiru, kasara yaksiru, hamala yahmilu, halaka yahliku, beserta nanti sambil artinya ya. Ini belum artinya juga belum, ya kan? Prakteknya juga belum. Juga fiil yang kedua, fa'ala yaf'ulu. Di situ contohnya, nasoro yang suruh. Kataba ini sudah kita lewati justru, ya. Jadi ketika tasrif usul-usul yang di halaman sebelumnya itu, dicontohkan wazan yang kedua. Wazan yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Contohnya apa di sini? Mana'a man'an. Berarti kalau kita tasrif, mana'a yamna'u man'an. Mani'un mamnu'un imna'. Imna' la tamna'. Mamnaun mamnaun mimnaun munia yumnau. Fataha, fataha fathan, fataha yaftahu. Fathan fatihun maftuhun iftah. La taftah maftahun maftahun miftahun futiha yuftahu. Nah, itu. Jadi yang disamakan tadi masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim alat. Ini sama semua wazan. Kemudian fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari' majhul. Hati-hati ketika di fi'il mudhari'. Hati-hati lagi ketika fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Gitu. Baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.